Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, yaqulu rabbuna 'azza wa jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran al-ayah. Shadaqallahu al-'adzim. Tema kita sebagaimana tertera pada layar, kita bukan sedang mau merayakan Maulid Nabi, kita mau membahas tentang apa itu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid berasal dari kata walada yalidu, artinya melahirkan. Kalau wulida yuladu, artinya dilahirkan. Jadi walada itu melahirkan, kalau wulida dilahirkan. Nah, walada yalidu maulidan. Maulidan ini isim masdar, maulid. Maulid, maulidan atau mauludan. Nah, kalau maulud pakai u ya, maulud, yang dilahirkan. Jadi saya maulud, saya adalah orang yang dilahirkan. Kalau orang Arab bertanya, inta maulud fain, nah, gitu. Kamu dilahirkan di mana? Ana maulud fi Jakarta. Saya dilahirkan di Jakarta. Nah, kalau maulid, nah, itu artinya kelahiran. Jadi kalau kita bicara mauludan, nah, berarti dilahirkan. Tapi kalau kita bilang maulid, nah, itu artinya kelahiran. Nah, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu momentum di antara sekian banyak momentum sejarah Islam. Tetapi kemudian sebenarnya di dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, momentum itu bukan hanya lahirnya Nabi. Ada banyak momentum, bahkan setiap hari adalah momentum yang punya nilai tersendiri. Yang menarik adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengalami satu masa di mana beliau dikritik oleh salah satu gubernurnya. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab ini mengirim surat lalu kepada gubernurnya, lalu gubernurnya menjawab dengan kalimat begini, saya telah menerima surat Anda yang tidak ada tanggalnya itu, dengan jawaban seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata-kata yang tidak ada tanggalnya itu kemudian membuat Umar jadi mikir, iya ya, kita gak mengenal penanggalan secara Islam, harusnya kita punya penanggalan. Nah, lahirlah dari sana kemudian sebuah pemikiran, Islam harus punya sistem penghitungan kalender sendiri. Salah satu di antara yang mengusulkan adalah usulan agar lahirnya Nabi Muhammad SAW ini dijadikan sebagai momentum penghitungan kalender Islam. Tapi ternyata tidak disetujui. Artinya momentum ini tidak terlalu penting buat para sahabat. Yang lebih penting pada akhirnya adalah justru tahun di mana Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa momentum maulid Nabi ini di zaman Rasulullah tidak terlalu populer sebenarnya. Dan memang juga tidak ada. Apalagi yang namanya perayaan maulidan seperti kita, maulidan atau mulutan gitu ya, yang banyak mulut, atau kan berisik tuh ngomong apa, baca-baca ini dan sebagainya, atau banyak makan, itu mulutan juga disebut. Nah, itu di zaman Rasulullah itu tidak ada gitu. Tapi bahwa momentum ini penting, benar. Cuma kalah penting bahkan dengan sekedar hijrah Rasulullah SAW. Nah, hari ini kita akan bicara tentang beberapa hal terkait dengan sejarah dan seterusnya, nanti terkait juga dengan masalah hukumnya. Yang poin pertamanya adalah siapa yang memulai perayaan maulid. Dalam hal ini, kalau kita telusuri buku-buku sejarah Islam, kita menemukan beberapa versi yang berbeda. Ya, versi yang pertama, konon katanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini bukan Salahuddin yang asli, ini film Kingdom of Heaven. Jangan dianggap Salahuddin seperti itu. Ini untuk sekedar mendekatkan saja gitu. Kalau perlu tadi putar film. Beliau hidup tahun 1138 dan wafatnya 93. Ini berarti sudah beberapa abad sesudah masa kenabian. Rasulullah itu hidup tahun 610 Masehi, diangkat menjadi nabi. Lahirnya 571. Ya kan, berarti sudah dari tahun 600 lah sampai tahun 1100 kan berarti sudah lumayan jauh. Ada masa sekian lama umat Islam tidak mengenal yang namanya perayaan Maulid Nabi. Ya, zaman Nabi Muhammad tidak ada, Khulafaur Rasyidin tidak ada, Bani Umayyah di Damaskus tidak ada, dan seterusnya. Baru zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dan zaman Salahuddin Al-Ayyubi ini Baghdad sudah habis dengan sudah rata dengan tanah. Artinya di zaman kehancuran Islam sudah mulai hancur, direkat ulang kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, saat itulah kemudian terjadi yang namanya perayaan Maulid Nabi menurut versi yang pertama. Ini adalah sedikit peta tentang wilayah negara Ayyub. Jadi Salahuddin itu kan cucunya Ayyub, makanya disebut Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin kemudian setelah menang perang dari Perang Salib itu, beliau kemudian tinggal di Mesir. Dan wilayahnya ya luas, bukan cuma Mesir aja, tapi termasuk juga Libya, Tunis, Maroko dan sebagainya. Sebagian wilayah Hijaz itu juga masuk dalam wilayah negara Ayyubiyah. Nah, yang menarik, negara Ayyubiyah ini tadinya tidak ada. Dia menggantikan negara yang ada sebelumnya, yang ada di Mesir, yang bernama Daulah Fatimiyah. Salahuddin lah yang kemudian menyatukan pemuda Islam dari seluruh dunia untuk membuat satu pasukan multinasional milik umat Islam dan mengusir tentara salib dari Palestina. Nah, salah satu di antara materi kaderisasi, materi untuk menumbuhkan semangat jihad di antara para pemuda Islam di seluruh dunia, beliau memasukkan satu perayaan ini, yaitu perayaan hari lahirnya Maulid Nabi, karena menurut beliau momentum kelahiran Nabi SAW itu penting untuk diangkat karena membakar rasa cemburu umat Islam. Rasa cemburu itu dalam bahasa Arab ghirah. Gha ya ra ta ghirah. Berghirah itu artinya punya rasa cemburu. Islam dipermalukan, Islam dijelekkan, Islam dijajah, muncul rasa cemburunya, terbakar rasa. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan histeria massa umat Islam, terutama mujahidinnya, dengan diingatkan bahwa malam ini, hari ini, sekian ratus tahun yang lalu telah lahir di tengah kita seorang Nabi Muhammad, begini, begini, begini dan seterusnya. Intinya adalah mengobarkan semangat jihad, dan hasilnya nyata, yaitu Palestina kembali ke tangan umat Islam. 200 tahun panjangnya perang salib itu hanya kita kira-kira 70 tahun lah yang jatuh ke tangan tentara salib. Selebihnya tarik-menarik antara Salahuddin dengan musuh-musuhnya. Tapi akhirnya kemudian dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salah satu materi kurikulum buat mendidik para mujahidinnya itu adalah beliau selalu menghidupkan semangat jihad dengan mengingatkan kembali Rasulullah sudah dilahirkan sekian tahun yang lalu. Maka peristiwa kelahiran Nabi itu yang dijadikan sebagai komando untuk berjihad. Itu versi yang pertama. Konon kabarnya Salahuddin yang pertama kali mengobarkan atau mengadakan itu. Yang kedua, ini versi yang kedua, yang melakukannya Daulah Fatimiyah di Mesir tahun 909 sampai 1171. Daulah Fatimiyah ini adalah sebuah negara yang bermadhab Syiah. Nah, kalau kita baca literatur dari katakanlah dari Saudi tentang sejarahnya bid'ah Maulid gitu, biasanya selalu yang diangkat yang ini, yaitu Syiah. Jadi Maulid itu identik dengan Syiah, karena mereka biasalah selalu mengharu biru urusan masa-masa lalu dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah mereka nangis-nangis pada hari Maulid Nabi, kakek kami gitu ya, entah Nabi Muhammad, entah Ali, entah Hasan, Husain dan sebagainya. Nah, ini juga bisa kita lihat dalam kitab Al-A'yad wa Atharuha 'alal Muslimina oleh Dr. Sulaiman bin Salim As-Suhaimi, halaman 285. Nah, Daulah Fatimiyah ini juga luas. Masanya sebelum masa Salahuddin. Dan mereka bermadhab Syiah, bahkan sampai ke wilayah sini. Ini kan kalau sekarang ini kan di sini ada Aljazair, ada Maroko, Maghrib, ada Tunis, ada Libya, ada Mesir, dan ini ada Saudi Arabia, bahkan Irak, Iran dan sebagainya. Pada zaman itu lumayan luas dan Syiah mereka. Syiah itu artinya ya bertentangan dengan Sunni pada saat itu. Jadi sejarah Syiah itu salah satu yang terbesarnya adalah Daulah Fatimiyah ini. Yang di zaman inilah kemudian lahir Maulid. Dan di zaman ini pula lahir Al-Azhar, universitas yang ada di Mesir sekarang. Tapi kemudian dikalahkan oleh, nah ini Salahuddin. Salahuddin lah yang merobohkan Daulah Fatimiyah, diganti menjadi negara Sunni. Karena Salahuddin itu Sunni. Beliau orang Tikrit, Kurdi, Irak Utara. Itu aslinya. Dan memang kita tahu sampai sekarang Irak itu ribut melulu Sunni dengan Syiahnya. Nah Salahuddin itu Sunni. Dia merebut Daulah Fatimiyah yang luasnya seperti itu dan diganti dengan negaranya dia sendiri. Salah satu yang diganti Al-Azhar tadi. Jadi Al-Azhar itu tadinya sebuah universitas Syiah yang mengajarkan ilmu-ilmu kesiahan, tapi kemudian direbut oleh Salahuddin. Al-Azharnya gak dibubarkan, cuma diliburkan saja selama 17 tahun. Ya kayak mungkin di Bandung itu ada STPDN gitu ya. Nah mau mengubah apa namanya citra gitu yang memang isinya kayak gitu-gitu. Nah itu dengan cara diliburkan. Jadi 17 tahun berarti dosen-dosennya semua pensiun, ganti generasi, generasi yang baru jadi Al-Azhar yang Sunni seperti sekarang ini. Nah konon menurut sebagian pendapat, ini awal mula ada Maulid Nabi. Orang-orang Syiah memang terbiasa mellow gitu dengan sejarahnya. Lalu mereka nangis-nangis ya, wah, dan sebagainya. Memang agak sedikit berlebihan lah dalam urusan hal yang seperti ini. Itu versi yang kedua. Nah versi yang ketiga ada lagi. Yang mempopulerkannya adalah Muzaffar Qutuz. Beliau terkenal sebagai panglima atau pahlawan perang Ain Jalut. Ain Jalut ini terjadi di Moria. Ya, wilayahnya masih dekat-dekat dengan Palestina juga. Ini perang yang terkenal sekali dalam sejarah Islam. Karena waktu itu pahlawan yang terkenal diantaranya adalah Al-Mu'tasim Billah. Di antara yang pernah terkenal di masa itu dalam perang Ain Jalut pada tahun 1259. Nah, jadi ada beberapa versi memang. Saya kira mungkin tiga-tiganya benar. Artinya Maulid Nabi itu atau perayaan Maulid Nabi itu memang ada di ketiga peradaban itu, di ketiga masa itu dengan masing-masing versinya sendiri-sendiri. Tapi yang kita sepakati semua adalah sebelum itu tidak ada perayaan Maulid Nabi di zaman Rasulullah atau di zaman para Salafun Shalih. Baik, berikutnya. Nah ini yang menarik, poin yang kedua. Benarkah Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal? Ini menarik juga. Sebab ternyata Nabi Isa AS juga enggak lahir 25 Desember gitu. Itu adalah sebuah kerancuan berpikir. Karena sumber-sumber yang sahih seperti Al-Quran misalnya menyebutkan bahwa ketika melahirkan anaknya Maryam itu berkeluh kesah kepada Allah, maka Allah kemudian berfirman kepada Maryam, "Alla tahzani, janganlah kamu bersedih." Kemudian kata Allah, "Ketuk-ketukkanlah tanganmu ke pangkal pohon kurma." Bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutoban janiyah, maka kamu akan dijatuhi dengan rutob. Rutob itu kurma yang masih muda, masih mengkal. Rasanya kira-kira kayak jambu air gitu. Jadi masih ada airnya. Kalau kita makan sut gitu, nah itu berasa. Cuman di Indonesia udah jarang karena kalau udah sampai Indonesia udah matang, berarti udah matang, udah benyek-benyek itu mungkin ya. Nah itu masih muda, rutob itu. Kalau kita lihat secara alam, kebiasaan di alam, bahwa yang namanya pohon korma itu tidak akan berbuah di musim salju, tidak akan berbuah di tanggal 25 Desember. Dan itu juga diakui oleh banyak kalangan. Maka benarkah Isa AS lahir tanggal 25 Desember itu juga jadi masalah. Maka kalau mereka meributkan Natal pada tanggal-tanggal seperti itu, ada satu hal yang jadi pertanyaan besar. Benarkah Nabi Isa itu lahir 25 Desember? Nah sekarang gimana dengan Nabi Muhammad? Gitu. Ternyata juga ada khilaf juga di dalamnya. Ada perbedaan pendapat. Tidak semua umat Islam mengakui 12 Rabiul Awal itu sebagai hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya untungnya ini nggak terlalu besar pengaruhnya, sebab kalau ini terkait dengan ibadah ritual seperti Ramadan dan sebagainya, ini berpengaruh pada wajib puasa dan tidak wajib puasa. Begitu juga kalau terkait dengan satu Syawal, nah, itu kan tidak boleh puasa. Sehingga kalau ada orang salah dalam menetapkan mana satu Syawal dan sebagainya, itu repot gitu. Kalau Valentine mungkin ada juga yang tanggal 13 Februari ya, yang Muhammadiyah mungkin beda sehari dengan dia. Biasanya kan Muhammadiyah beda sehari. Ah, versi Syiah mereka mengatakan Nabi Muhammad lahir bukan 12 tapi Jumat 17 Rabiul Awal. Nah, jadi kalau kita ke Iran ada Maulid Nabi tapi bukan 12, tanggal merahnya di sana tanggal 17 Rabiul Awal. Kalau buat kita orang Indonesia, dua-duanya deh tanggal merah enggak apa-apa. Sering-sering aja gitu. Mungkin tanggal 12 Rabiul Awal itu lahir, 17 mungkin akikah, boleh lah. Kalau buat kita yang penting tanggal merahnya. Nah, gitu. Sedangkan kalau menurut Sunni itu tanggal 12 Rabiul Awal. Dan umat Islam di seluruh dunia merayakan umumnya tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi masih banyak lagi versi-versi yang lain. Tapi diakui juga di kalangan Sunni bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu juga tidak mutlak menetapkan itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Bapak-bapak ibu sekalian, kalau tinggal di Jakarta menjelang bulan Maulid seperti ini, pasti akan sering kali mendengar pada malam hari di masjid-masjid orang pada baca Maulid Barzanji, yang saya sendiri waktu masih kecil tuh hafal keluar kepala syair-syair Al-Barzanji ini. Kita sebutnya adalah rawi, ya, baca rawi, nah, begitu. Nah, saya masih ingat bahwa dulu waktu belajar rawi itu ada juga kalimat-kalimat yang dibaca dan isinya ternyata setelah kita renungkan sekarang, oh ada juga tentang benar nggak Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada kalimat begini, dibacanya biasanya dengan lagu. Waktu lifa fi ami wiladatihi sallallahu alaihi wasallam wa fi syahriha wa fi yaumiha wa fi yaumiha ala aqwalil ulama il marwiyah. Enggak usah panjang-panjang lah, ya, ntar dianggap orang itu. Artinya begini, dan para ulama ahli riwayat telah berbeda pendapat tentang bulan dan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang rajih adalah pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Artinya ada perbedaan pendapat itu bukan hanya Syiah dengan Sunni saja, tapi ada beberapa versi-versi yang lain. Nah, karena Rasulullah sendiri juga tidak pernah menyebut-nyebutkan hal itu. Tidak ada hadis yang secara tegas menyebutkan kapan, tanggal berapa, hari apa, bulan apa Rasulullah dilahirkan. Ya Rasulullah juga gak pernah cerita, karena juga beliau juga belum ingat kali waktu itu, waktu pas lahir tanggal berapa ya gitu. Gak ada. Karena memang bukan momentum yang penting barangkali. Sebab kalau itu penting pastilah Rasulullah kemudian menyebutkan saya lahir tanggal sekian. Yang ada Rasulullah lahir hari Senin, itu ada hadis yang sahih. Makanya kita ada puasa Senin, Kamis gitu. Kenapa kita puasa hari Senin? Rasulullah menjawab, karena itulah hari kelahiranku. Sayangnya waktu sahabat gak nanya, tanggalnya tanggal berapa ya Rasulullah? Gak nanya gitu, ya kan? Senin, ya udahlah Senin gitu aja. Udah. Oh berarti Senin Nabi lahir gitu. Gak nyebut tanggal, gak nyebut apa gitu ya, yang lain-lain. Buat mereka barangkali pada saat itu tidak penting. Baik, itu versi-versinya. Nah sekarang kita bicara tentang hukum. Hukum merayakan Maulid. Masih ada waktunya ya. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kita masuk dulu, belajar dulu pada yang mengatakan boleh sebelum nanti kita di bagian akhir bicara yang tidak boleh. Yang membolehkan ada banyak. Di antaranya adalah Al-Imam As-Suyuti ketika beliau menulis kitab Hawi lil Fatawa Syekhul Islam. As-Suyuti ini mengomentari fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama dia di diulas lagi ya. Suyuti ini seorang ahli hadis yang berasal dari kota Asyut. Asyut itu adanya di Mesir. Ya, tempat wisata gitu. Dekat Alexandria, kesana lagi Asyut. Nah, kapan-kapan kalau jalan-jalan ke sana bisa lihat. Nah, Al-Imam Asyuti ahli hadis ya, beliau membuat fatwa atau membuat pernyataan seperti ini. Adapun perbuatan menyambut maulid merupakan bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan oleh para salafus soleh pada 300 tahun pertama selepas hijrah. Itu statementnya sudah gak bisa diganggu-gugat. Semua umat ulama sepakat itu adalah bid'ah, dalam arti tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Namun, nah, perayaan itu penuh dengan kebaikan dan perkara-perkara yang terpuji. Apa yang dimaksud dengan kebaikan dan perkara yang terpuji? Mungkin dia melihat Salahuddin, atau mungkin dia melihat Muzaffar Qutuz. Yang momentum maulid itu memang digunakan untuk menyemangati para pemuda dalam rangka berjihad fisabilillah, meski tidak jarang dicacat oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Nah, setelah itu kemudian barangkali Asuyuti mengatakan setelah itu maulid hanya menjadi sesuatu yang nilainya kosong saja. Kalau dulu pernah dia berjasa, ya katakanlah kita tahun 98 itu kan ada reformasi gitu kan, untuk menggoyang. Tapi ada lagi kemudian reformasi yang kebablasan. Nah, begitu juga maulid. Maulid itu pernah menggerakkan umat Islam, merebut kembali Al-Aqsa. Tapi setelah itu perayaan maulid menjadi sesuatu yang banyak celaknya juga. Ini beliau berupaya untuk netral. Jika sambutan maulid itu terpelihara dari perkara-perkara yang melanggar syariah, maka tergolong dalam perbuatan bid'ah hasanah. Jadi menurut beliau, hafalatul maulid, ya, perayaan maulid itu ya tergantung kontennya lah. Kalau kontennya, isinya baik-baik, tidak ada yang melanggar syariah, yaitu termasuk bid'ah tapi hasanah. Akan tetapi jika sambutan tersebut terselip perkara-perkara yang melanggar syariah, maka tidak tergolong dalam bid'ah hasanah, sebaliknya adalah bid'ah yang dolalah. Jadi tergantung konten. Ini menurut pendapat As-Suyuti yang mengatakan boleh asal kontennya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, pendapat Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir ini mengambil sebuah ibrah begini. Abu Lahab itu diringankan siksanya setiap hari Senin lantaran ikut bergembira saat kelahiran Nabi Muhammad dan membebaskan budaknya, Suwaibatul Aslamiyah. Ini Abu Lahab kan orang kafir. Abu Lahab tuh namanya ada di Quran. Ya, jadi jangan apa namanya? Jangan terlalu mudah dulu memberi anak nama. Nah, namanya ada di Quran, Pak Ustaz. Gitu. Namanya Abu Lahab, nah, enggak bisa. Atau namanya Narajahan nama gitu kan enggak boleh. Abu Lahab ini orang kafir, dan ketika Rasulullah SAW itu lahir, waktu itu bukan Rasul, ini kemenakan saja, keponakan. Saking gembiranya, maka dia punya budak, langsung dibilang, kamu budak saya kan? Nah, bebas. Loh, kenapa saya bebas? Saya lagi girang, saya lagi gembira, keponakan saya lahir hari ini. Nah, ada satu riwayat yang disebutkan bahwa Abu Lahab ini kemudian setiap hari Senin di dalam neraka, ya siksaannya dikurangi lah. Yang biasanya dicambuk 100 kali ya 99 lah gitu. Korting. Tapi lumayan, daripada 100 kan lumayan. Nah, maka kemudian kata Ibnu Katsir, jika seorang kafir yang memang dijanjikan tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya, dalam surat Al-Lahab 111 itu, diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin, apalagi dengan hamba Allah yang seluruh hidupnya bergembira dan bersyukur dengan kehadiran Muhammad dan meninggal dengan menyebut kata Ahad. Ahad itu maksudnya nama Allah. Nah, jadi kata Ibnu Katsir, perayaan maulid Nabi itu menganjurkan orang bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Itu poinnya. Maka gak bisa dong dikatakan maulid Nabi itu sesuatu yang haram dan sebagainya. Karena apa? Lawong yang namanya Abu Lahab saja dapat remisi gitu ya, dapat keringanan hukuman karena dia gembira. Itu orang kafir, apalagi kita. Itu menurut pendapat Ibnu Katsir. Yang terakhir, Ibnu Hajar, malam kelahiran Nabi SAW merupakan malam yang mulia, utama, dan malam yang diberkahi, malam yang suci, malam yang menggembirakan bagi kaum mukminin, malam yang bercahaya-cahaya, terang benderang dan bersinar-sinar, dan malam yang tidak ternilai. Itu dalam kitab Ad-Durar Al-Kamina fi Ainil Mi'ah Al-Attamina. Nah, Ibnu Hajar juga memuji hari kelahiran Nabi itu sebagai malam yang indah, malam yang utama, dan sebagainya. Lalu oleh para penganjur maulid Nabi ini jadikan sebagai dasar atau dalil atau hujjah, argumen bahwa maulid Nabi itu tidak salah, karena beberapa ulama membolehkan hal itu. Nah, terakhir ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Qatadah Al-Ansari, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya mengapa beliau berpuasa pada hari Senin. Beliau menjawab, itulah hari aku dilahirkan dan itulah juga hari aku diangkat menjadi rasul. Nah, hari Senin itu hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sendiri melakukan ritual atau melakukan pengagungan pada hari kelahirannya. Bukan setahun sekali bahkan, tetapi seminggu sekali dengan cara beliau berpuasa sunnah. Nah, puasa sunnahnya kita itu juga ngikut Nabi. Nabi kenapa kok puasa sunnah hari Senin? Karena itulah hari kelahiran Nabi. Jadi umat Islam kalau puasa hari Senin, ya sebenarnya sedang merayakan hari lahirnya Nabi. Bukan setahun sekali bahkan, tetapi seminggu sekali. Ini dalil yang paling kuat yang bisa disodorkan oleh para aktivis maulidan itu sendiri gitu. Saya tidak mengatakan bahwa bermaulidlah antum semua karena ini dalilnya, enggak. Saya cuma merekam dan menyajikan ulang, inilah dalil-dalil mereka. Jadi kalau berdebat dengan mereka udah tahu lah, gitu kan? Oh, ini dalil-dalilnya, ya gue juga udah belajar tuh kemarin. Sekarang kita belajar tentang siapa yang menentang tentang Maulid Nabi. Ya. Yang pertama, yang menentang Maulid Nabi itu mengatakan bahwa semua hadis tentang Maulid Nabi itu palsu, dan memang palsu karena Maulid Nabi belum ada di zaman Nabi. Hadis-hadisnya cukup banyak, saya nggak sempat mengkopikan di sini. Tapi intinya begini, siapa yang menyerahkan seekor ayam untuk dimakan pada perayaan Maulid Nabi, maka dia akan mendapatkan surga dan isinya. Palsu. Banyak sekali itu. Siapa yang memberikan ini, yang memberikan, intinya lebih kepada makan gitu. Siapa yang merayakan dan ngasih makanan gitu. Karena emang di zaman-zaman lalu itu Maulid itu emang identik dengan mulutan gitu. Hatta saya sebagai orang Betawi di Kuningan sini, rapat Maulid yang pertama itu adalah nasi kebuli yang mana yang kita pesan untuk tahun ini gitu. Bukan materi apa yang mau kita bahas, bukan itu, tapi nasi kebuli versi mana gitu. Karena yang Tebet udah, tapi yang Mampang nih kayaknya lebih enak nih gitu. Jadi judulnya Maulid itu adalah nasi kebuli gitu kan. Dan kalau dibikin anggaran itu, 80% anggaran Maulid itu adalah harga nasi kebulinya. Karena satu gidir yang besar itu 4.500.000. Itu bisa buat makan 400 orang atau berapa, dikalikan berapa jumlah hadirin, sekian-sekian. Nah, itulah bicara panitia maulid, bicara makan-makan. Karena memang dari awalnya dulu, para raja seperti Muzaffar Qutuz tadi itu, ketika bikin maulid, memang itu adalah pestanya raja untuk rakyat. Dimana rakyat pada hari itu bergembira dikasih makan. Maksudnya, ayo kita bergembira karena inilah hari ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab saja bergembira dapat remisi, kenapa kita enggak? Nah, untuk membuat gembira gimana caranya? Raja bikin pesta makan-makan. Itu tradisi maulid, itu adalah tradisi pesta makan-makan memang. Dan antum kalau tinggal di wilayah Betawi, udah menjelang begini, enak tiap malam nasi kebuli melulu. Lama-lama tinggal kolesterolnya aja naik. Hadis-hadis palsu yang melatar belakangi maulid ini adalah sebagai argumen yang meruntuhkan tentang disyariatkannya maulid Nabi. Yang kedua, hujahnya adalah tidak ada contoh konkret dari Nabi SAW dan juga masa salaf. Tadi ada 300 tahun dikatakan oleh Asyuti, tidak ada umat Islam melakukan perayaan maulid. Kenapa tiba-tiba diadakan? Sehingga mengada-adakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya, apalagi kalau bukan bid'ah, apalagi kalau bukan menambah-nambahi agama. Dan yang terakhir, sebenarnya banyak ya hujah atau argumen dari kalangan yang menentang maulid, yaitu kultus kepada Nabi SAW ini dikhawatirkan akan seperti Nasrani menyembah Isa alaihissalam. Awalnya Nabi Isa itu kan tidak disembah, dia hanya dihormati. Tapi beberapa ratus tahun kemudian udah jadi Tuhan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kalau diperlakukan secara seperti itu, lama-lama orang bisa menyembah juga Nabi Muhammad. Maka kalangan yang menentang maulid ini mengatakan tidak boleh, haram, bid'ah melakukan perayaan maulid Nabi, karena itu adalah bentuk penyembahan pengkultus individuan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya dalil-dalil ini kemudian juga ditentang juga oleh para penentang maulid. Ya, kalau dibilang hadis palsu, kita enggak pakai hadis yang itu, kita pakai hadis yang sahih gitu kan. Tidak ada contoh konkret dari zaman Nabi, dari zaman salaf. Ya, mereka jawab lagi, memang tidak ada contohnya. Mushaf juga enggak ada contohnya di zaman Nabi. Jadi dijawab lagi, enggak selesai-selesai. Kultus kepada Nabi Muhammad dikhawatirkan akan membuat Nabi Muhammad seperti kita orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Ya, buktinya sampai sekarang enggak ada orang menyembah Nabi Muhammad. Kalau orang Kristen menyembah Nabi Isa ada, tapi sudah dari zaman Muzaffar Qutus atau Salahuddin atau siapa itu Bani Fatimiyah, sampai hari ini belum pernah ada umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad gara-gara maulid. Jadi intinya, kesimpulannya, ya fakhtalafal juhala, orang-orang yang gak ngerti ya pada berbeda sampai hari ini. Yang satu tetap ngotot dengan harus maulid, kalau gak maulid mendingan bubar aja nih majlis taklim, katanya begitu. Yang satu lagi mengatakan tidak boleh maulid karena maulid itu adalah bid'ah, dolalah, wakulu dolalah finnar. Nah, gitu. Jadi ini perkara yang dari zaman dulu sampai hari ini memang gak pernah selesai antara yang mendukung dengan yang menentang. Nah, antum saya gak tahu termasuk yang mendukung atau yang menentang, wallahu a'lam bisawab. Tapi kalaupun misalnya kita tinggal di suatu tempat yang kebiasaan mereka melakukan maulid, apa yang bisa kita lakukan seandainya kita termasuk yang bukan berpihak kepada mengadakan maulid itu? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita tetap harus menjaga ukhuwah atau persaudaraan kita dengan sesama muslim. Karena urusan maulid atau bukan maulid ini bukan masalah akidah, bukan masalah Islam atau bukan Islam, tapi masalah visi atau masalah stigma, cara memandang, ya kan, visi seseorang ketika melihat satu hal. Ini sesuatu yang bersifat ijtihadi. Sehingga sesuatu yang bersifat ijtihadi itu tidak membuat seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Tapi apabila dia benar, dia dapat dua pahala. Dan apabila dia salah, dengan ijtihadnya itu dia hanya mendapatkan satu pahala. Maka bukan tempatnya lah buat kita di zaman sekarang ini untuk memecah persaudaraan kita hanya urusan yang tidak jelas, yang dimana para ulama sebagian memang mendukung dan sebagian tidak mendukungnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada waktunya sudah mau habis. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Terima kasih Ustaz atas paparannya. Baik, bagi yang ingin bertanya silakan. Bila tidak ada, mungkin sampai di sini kajiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan baca doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.